meminta pendapat Uyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf ini mana yang lebih lurus jalannya, lebih baik, apakah mereka atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengaku bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menjalin tali silaturahim. Kalau menyembelih unta, mereka menyembelih unta yang besar, bukan unta yang kurus, ya. Kalau memberi tamu minuman bukan sekedar air putih, tapi juga susu, ya. Mereka orang-orang yang senang membebaskan tawanan dan berbagai jenis, ya, pengakuan dari mereka, ya. Kemudian Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf menjawab, antum khairun wa ahda sabila, nah, kalian lebih baik, ya, dan lebih lurus jalannya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, alam taro ila ladzina utul nasiba minal kitab yu'minuna bil jibti wa tughut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu ahda minal ladzina amanu sabila. Kemudian kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, "Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika masubatan 'indallah." Katakanlah, maukah aku beritakan kepada kalian dengan balasan yang lebih jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala dari itu semuanya. Ini lebih jelek dari balasan bagi orang yang fasik. Man la'anallahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa 'abada tagut. Yaitu orang-orang yang Allah laknat dan Allah murkai mereka dan Allah jadikan sebagian dari mereka kera dan babi, dan orang-orang yang menyembah tagut. Wahadul ayah raddun alal yahudi alladzina faddalu almusyrikin ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga bantahan bagi orang-orang Yahudi yang mereka lebih mengutamakan, ya, orang-orang musyrikin dibandingkan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alam taro ila ladzina utu nasiba minal kitab. Di dalam kau melihat orang-orang yang mereka diberi sebagian dari Alkitab, yang mereka beriman kepada jibti wa tagut, kepada dukun, kepada penyihir dan kepada tagut, syaitan. Kemudian mereka mengatakan kepada orang-orang yang kafir, ya, kepada orang musyrikin, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka lebih lurus jalannya dibandingkan orang yang beriman. Wasiyaku hadhil ayah fi dimil ayati allati raddallahu biha 'ala yahudi fi za'mihim annal musyrikina ahda minal mu'minina al-muwahidin. Ya, konteks ayat ini juga meliputi tentang ayat-ayat yang berisi bantahan Allah terhadap orang-orang Yahudi, ya, di dalam keyakinan mereka, ya, bahwasanya kaum musyrikin itu lebih lurus jalannya, ya, dari dibandingkan dengan kaum mukminin dan muwahidin. Faqala Allahu 'azza wa jalla lahum raddan 'alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, ya, membayyinan ma hum 'alaihi minal kufri, dan menjelaskan apa yang ada pada mereka berupa kekufuran. Wa ma lahum 'indallahi minal 'uqubah, dan apa yang akan mereka dapatkan di sisi Allah berupa hukuman. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika masubatan 'indallah. Man la'anallahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Ai antum alladziina la'anakumullah. Kata Allah, kalian yang Allah laknat. Wa ja'ala minkum al-qiradata wal khanazir, dan Allah jadikan sebagian kalian ya, kera dan babi-babi. Wa kana minkum man 'abada taghut, dan di antara kalian ya, ada orang-orang yang menyembah taghut. Fa hadhihi haqiqatukum ya ayyuhal yahud ad-dallun al-ba'iduna 'an mawatin ridallahi azza wa jalla. Ini hakikat kalian yang sebenarnya, wahai orang-orang Yahudi yang sesat ya, yang jauh dari ridwan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'biru bil masubah huna al maksud biha al jaza ya. Takbir, ungkapan yang digunakan dengan masubah ya, maksudnya di sana adalah al jaza, balasan ya, yang akan didapat mereka. Wal jaza'u min jinsil amali, dan jaza itu, balasan itu, itu sesuai dengan jenis amalan yang mereka lakukan. Walamma kanat a'maluhum a'mala kufrin wa fiskin wa mujibatin li ghadabillahi lizalika fa inna allaha qad aqabahum aqabahum fid dunya billa'ni wal ghadab wa masakhi ba'dihim qiradatan wa masakhu ba'dahum qiradatan wa khunazira bisababi mahum alaihim minal kufri. Ketika amalan mereka adalah amaran kekufuran dan kefasikan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala hukum mereka di dunia dengan laknat dan kemurkaan, dan Allah ubah sebagian mereka ya, menjadi kera dan babi ya, karena sebab kekufuran yang ada pada mereka, kekotoran wal bughdhu li ibadillahi muwahhidin, dan karena kebencian mereka terhadap hamba-hamba Allah al-muwahhidin. Amal fil akhirah fa'aqibatuhum aqibatu kulli kafirin abada taghut fid dunya badalan min ibadatillahi azza wa jal. Adapun di akhirat ya, hukuman mereka adalah hukuman bagi sama seperti bagi setiap orang kafir ya, yang mereka di dunia menyembah taghut sebagai ganti dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa tadammuna almu'minin wa antum syarru khaliqatillah. Bagaimana kalian bisa ya, mencela kaum mukminin, menganggap jalan orang-orang musyrikin ini lebih baik, lebih lurus, dalam keadaan kalian adalah makhluk yang paling jelek, makhluk Allah yang paling jelek. Falakumul jaza' as-sayyi 'indallahi ta'ala bisababi ma qadamtum min al-a'malil al-qabihah wallahu a'lam. Maka bagi kalian balasan yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebab apa yang kalian lakukan dari amalan-amalan yang rusak di sisi wallahu a'lam. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa qala ta'ala qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna 'alaihim masjida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata orang-orang yang ghalabu ala amrihim, yang mereka menguasai urusan mereka ya, lanattakhizanna 'alaihim masjidan, sungguh kami akan menjadikan atau membuat masjid ya, yang di atas kuburan mereka. Al-maksud biladzina ghalabu yang dimaksud dengan alladzina ghalabu hum ashabul kalimah wan nufuz, orang-orang yang memiliki pengaruh, ya, yang suaranya didengar, yang menguasai, ya. Wal wahal hum almu'minuna am alkafirun, apakah orang-orang tersebut, ya, sebutkan dalam surat Al-Kahfi tersebut, adalah orang-orang yang beriman ataukah orang-orang kafir? Al-Zahir annahum al-kafirun. Kata Syekh Ahmad bin Yahya, secara zahir mereka adalah orang-orang kafir. Ya. Lianna itikhad al-masajid al-kubur min tabi'atil kafirin. Karena menjadikan, membuat masjid di atas kuburan adalah menjadi kebiasaannya orang kafir. Wa tariqatihim fi kulli zaman wa makan. Tariqah mereka pada setiap zaman dan tempat. Waladzina somamu ala itikhadil masjid alaihim al-aqrabu annahum kuffar. Orang-orang yang merancang, membuat masjid di atas kuburan, ya, yang paling akrab, ya, mereka adalah orang kafir, orang kufar. Ya. Lianal Islam zaman ladzina yattakhidzuna al-qubur masajid. Wallahu taala alam. Karena syariat Islam sendiri mencela, melarang, bahkan mengharamkan, ya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Sehingga ayat ini, ya, qala ladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidzanna alaihim masjida, yang dijadikan dalil bolehnya membuat masjid di atas kuburan tidak bisa diterima, ya. Karena justru orang-orang yang dimaksud di sini adalah orang kufar. Disebutkan juga yang telah lewat, orang-orang yang pada zaman dahulu yang menguasai, yang memerintah, ya, kebanyakannya adalah orang yang zalim, orang yang kafir. Ya. Sehingga ketika mereka menjadikan atau membuat masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi, ya, tidak bisa dijadikan dalil. Karena selain kemungkinan besar mereka adalah orang-orang kafir, ya, juga ajaran Islam, ajaran kaum mukminin atau ajaran Al-Hanifiyah tidak memperbolehkan menjadikan atau membangun masjid di atas kuburan. Nah. Summa aurada hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala latattabi'anna sanana man kana qablakum hadwal quzah bil quzah hatta law dakhalu juhra dabbin dakhaltumuhu. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian, hazul quzah bil quzah, ya, sejajar seperti, ya, helai demi helai yang ada pada bulu, ya. Ini persis akan mengikuti jalan mereka. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai kalau seandainya mereka memasuki lubang dob, ya, la dakhaltumuhu, niscaya kalian akan memasukinya. Ya. Dob, hewan mirip biawak, tetapi bukan biawak, ya, sangat mirip biawak, tapi makanannya bukan hewan, makanannya tumbuhan, sehingga dob ini boleh dimakan. Qalu ya Rasulullah al-Yahudu wa Nasara. Qala faman. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang Yahudi dan Nasara? Beliau berkata, maka siapa lagi? Ya. Ini yang akan diikuti oleh kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini yang akan diikuti sebagian kaum muslimin. Nah, jalan mereka. Yukhadu min hadal hadithi annas sunan jam'u sunnah was sunnah hiya at-tariqah. Sunan jamak dari sunnah. Dan sunnah adalah at-tariqah, ya, jalan. Maka sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Nah. Kemudian faedah tsaniyah anna hadhil ummata satakhudhu ma akhadathu al-qurun qablaha. Bahwasannya umat ini akan mengambil, ya, sesuatu yang atau melakukan sesuatu yang dilakukan oleh kurun-kurun atau orang-orang zaman sebelumnya. Wasayattabi'una sanana ahl kitabi. Dan bahwasanya umat ini sebagiannya, ya, akan mengikuti jalannya ahlul kitab. Wa tariqahum, dan tariqah mereka. Faqad ja'a fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, la ya'tiyanna 'ala ummati ma ata 'ala bani Israil hadwan na'li bin na'li. Sungguh, ya, akan datang atas umatku, ya, apa yang mendatangi, apa yang mereka datang kepada Bani Israel, ya, hadwan na'li bin na'li, ya, sejajar seperti sandal, ya, artinya benar-benar mirip, ya. Hatta idza kana minhum man ata ummahu ala niyatan wal yazbilah, ya, la kana fi ummati man yasna'u dzalika. Sampai jika ada di antara mereka, ya, orang yang mendatangi ibunya, yakni menzinai ibunya secara terang-terangan, niscaya di umatku ini juga ada orang yang melakukan itu. Waliyadzubillah. Wa inna bani Israel tafaraqat ala sintaini usabi'ina millah. Sungguhnya Bani Israel, mereka terpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariku ummati ala salasin usabi'ina millah. Sedangkan umatku ini terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Seluruhnya di neraka, ya, kecuali satu golongan saja. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ini satu golongan yang selamat adalah orang yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Qauluhu hadwal quzzah bil quzzah. Al quzzah, ya, di antara maknanya hiya al hittah allati tafsilu baina sinaini. Kama fi asnanil al minjal, ya. Quzzah ini garis atau batas yang memisahkan antara dua gigi, ya. Sebagaimana gigi-gigi yang ada pada minjal. Minjal itu apa, ya? Aritnya. Ada giginya itu. Ada batasnya. wa huwa alladhi tuqta'u bihi al-a'syab. Minjal adalah alat yang digunakan untuk memotong rumput, misalnya. Faqulu sunaini bainahuma fasil. Tilka hiya al-qudhah, ya. Di antara dua geriginya itu ada pemisahnya. Ya. Ini namanya qudhah. Ini menunjukkan betapa miripnya dan sejajarnya, ya. Ya. Menunjukkan suatu yang sangat sejajar, dekat, ya, yang akan terus mengikuti. Demikian juga umat ini, mereka akan mengikuti, sebagian umat ini akan mengikuti jalannya atau kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Qauluhu hatta law dakhalu juhra dhabbin adakhaltumuhu, yakni anna juhra ad-dhabbi muta'arrijun, falau annahum dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuhu. Ini kalau seandainya mereka masuki lubang biawak atau yang mirip biawak dob, maka kalian pun akan memasukinya. Lubang biawak itu muta'arij, ya. Tidak lurus tapi bengkok zigzag, ya. Kalau seandainya mereka memasukinya, ya, kalian pun akan memasukinya. Walaupun mungkin susah, sulit, tapi pasti kalian akan mengikuti jalan mereka. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, alhamdulillah, pada kesempatan yang telah lewat sejak minggu kemarin, antum para tulab telah diadakan musabaqah berkaitan dengan penulisan majalah dinding, ya, dengan tema Thalabul Ilmi. Walhamdulillah, 5 sakan atau kamar semuanya telah membuat dan telah dinilai oleh Al-Ustaz Omar Hafizullah Ta'ala, kemudian juga dinilai dan diberikan komentar oleh beliau, dan juga penilaian dilakukan oleh asatidzah di Mahad Nurul Ilmi ini. Dan alhamdulillah telah keluar hasilnya. Insyaallah yang karena namanya musabaqah, ya, harus ada yang juara gitu kan. Kalau semuanya dinilai lurus aja, ya, bukan musabaqah itu. Karena harus ada yang ditunjuk menjadi yang terbaik di antara yang terbaik, insyaallah, ya. Maka panitia memutuskan bahwasanya yang mendapatkan juara pertama, dan kita hanya menilai juara pertamanya saja, adalah dari kamarnya Ibnu Mas'ud. Enggak ada, ya. Kamarnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi kepada perwakilan atau apanya, kepala kamar itu, dipersilahkan maju ke depan untuk mendapatkan hadiah. Insya Allah akan diserahkan oleh Ustaz Faleh. Odol dari Sakan Ibnu Umar. Ya. Hah? Oh, Ibnu Khattab lah, bukan Ibnu Umar, ya. Umar Ibnu Khattab. Oh iya. Alhamdulillah, bukan. Karena tidak mau kayak teks, jadi anak kirim nggak ada kamar Umar bin Khattab, ya. Kamar Umar bin Khattab. Uang dan piagam, alhamdulillah. Uangnya boleh disebutkan saat Israel, boleh. Alhamdulillah, 300.000 rupiah, ya, bisa buat mie ayam, barang-barang bisa buat beli anak kambing juga bisa. Buat nyate nanti hari atau malam Jumat. Jazakumullah khairan, dan mudah-mudahan memacu kita untuk tetap berkarya dengan karya yang lebih baik. Amin. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.